محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار. قوم مسلمات jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang telah masuk pada bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Telah kita jelas isi dalam memahami makna muraqabah. Sisi yang pertama, kita usaha mengkondisikan diri dalam muraqabah, atau kita sangat yakin bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa taala raqib, maha mengetahui, mengawasi kita. Sudah lewat dua ayat yang sangat mendasar yang menjadi ilmu dalam muraqabah. Ayat yang pertama, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Terusnya ayat yang kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Telah kita jelaskan makna ma'iyah dan tidak bertentangannya dia dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya. Kemudian beliau berkata, wa qala Allah taala, inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ard wa la fis sama. Ini ayat yang ketiga yang beliau sebutkan dalam bab al-muraqabah ini. Kata beliau, sungguh Allah la yakhfa alaihi syai', tak ada sesuatu pun yang yakhfa, tersembunyi baginya, fil ard, di muka bumi, wala fis sama, dan juga tak sesuatu pun di langit. Ini ayat terdapat dalam surah Ali Imran. Dan ayat yang semakna dengan ini sangat banyak. Ayat yang Syekh rahimahullah sebutkan kepada kita adalah ayat yang menjelaskan sifat penafian. Ini sifat penafian di sini. Innallaha, sungguh Allah. Ini mau menjelaskan Allah. Sungguh Allah la yakhfa alaihi syai, dia yang tak ada sesuatu pun tersembunyi, tidak di bumi, tidak pula di langit. bagaimana memahami sifat penafian ini? Satu, nafikan sebagaimana Allah Ta'ala menafikannya. Yang kedua, di sini yang kedua baru benar. Tetapkan lawan dari yang dinafikan sempurna-sempurnanya. Bisa dipahami? Belum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yalid, walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kita yakini satu penafiannya. Iya, nafikan. Tidak ada, tidak mungkin ada percabangan dari Allah. Iya, tidak mungkin ada tunas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada farak, cabang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dan yang semisalnya. Tulad dan tidak diperanakkan. Tidak mungkin Allah dari seorang ibu atau mempunyai bapak. Tidak mungkin Allah bersumber dari sesuatu kemudian lahir. Nafikan itu. Kalau Allah nafikan, nafikan. Ini kalau kita percaya sama Al-Quran. Tapi ini nanti benar kalau kita tetapkan lawannya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan karena kemahaesaannya. Makanya awal ayat, Huwallahu ahad. Sampaikan, Allah itu ahad. Maha esa. Maha tunggal. Karena kesempurnaan ketunggalannya, maka lam yalid walam yulad. Contoh lain, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb kamu tidak akan mendzalimi siapapun juga. Ini menafikan apa? Menafikan kezaliman pada Allah. Allah tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun juga. Dah kezaliman. Allah beritakan demikian, maka imani. Tidak ada kezaliman. Tapi nanti benar keimanan kita ini kalau disertai dengan karena maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini? Kalau tidak, tidak benar sempurna kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah penafian adalah kalau sekedar menafikan berarti kita meniadakan. Ketiadaan itu tidak ada apa-apanya ketiadaan. Bahkan kadang ketiadaan adalah celaan. Itu adalah celaan. Ini tembok tidak bergerak. Tidak melawan. Yes, sifat penafian. Tapi sifat ini apa? Penafian adalah terkandung jelek. Ada juga penafian sekedar penafian saja. Sekedar dinafikan berarti tidak ada kan? Yes. Penafian itu apa? Tiada. Kalau ketiadaan pantas keras menjadi sifat bagi Allah, sementara sifat Allah seluruhnya kesempurnaan. Iya. Pantas ketiadaan menjadi kesempurnaan bagi Allah. Tidak mungkin. Kapan menjadi sempurna sifat penafian ini? Kalau disertai dengan menetapkan lawannya secara sempurna. Dan kita telah dididik oleh Allah melalui bacaan tadi, Qul huwallahu ahad. Ayat kursi, ayat yang paling hebat. Qul, bilang. Iya. Ayat kursi, Allah adalah la ilaha al-hayyul qayyum. Yang maha hidup, iya, lagi maha berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini yang tidak ada sinah. Ngantuk, tidak pula ada tidur. Kenapa? Sebab maha hidup. Kita yang sebatas perlu tidur, perlu ngantuk. Iya, kalau tidak tidur, tidak ngantuk, ya orang gila namanya. Tidak mungkin. Iya tidak. Kalau antum tidak tidur 2 hari, bisa? Hah? Tidak tidur 2 hari? Hah? Bisa saja. Tapi yang jelas, bukan orang normal lagi. Di atas normal. Alaihwah rahimakumullah. Sekarang menafikan. Allah menjelaskan dirinya, sifatnya. Sungguh Allah, la yakhfa alaihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Tidak ada yang di langit, tidak ada yang di bumi, tidak ada pula yang di langit tersembunyi bagi Allah. Nafikan. Yakini, betul-betul tidak ada yang tersembunyi. Disertai dengan keyakinan, karena maha sempurnanya ilmu, nahuan, penglihatan Allah, pengawasannya. Iya. Yeah. Tanya memahami sifat penafian ini. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un. Perhatikan kalimat syai'un. Dia bentuk nakirah. Syai'un ditanwin. Berada dalam susunan la yakhfatian. La penafian ini. La yakhfa alaihi syai'un. Syai'un nakirah. Tapi ketika berada dalam konteks atau siyak penafian, maka dia mencakup segala sesuatu. Sekecil apapun, segala sesuatu. Di bumi, demikian pula di langit, tidak ada yang tersembunyi. Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Terus kita di mana? Kita di mana? Urusan kita di mana? Hah? Urusan kita di mana ini? Di bumi atau di langit? Hah? Bumi? Hah? Di bumi? Ya. ya, pendapat orang ya sendiri. Di bumi dan di langit. Kenapa bumi dan di langit? Takallam ya rajul. Kenapa saya tanyakan itu? Sebab ini kan maksud dari syekh. Ini bab apa? Babul muraqabah. Dan untuk sampai ke dalam muraqabah, kita harus betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berilmu. Pada ayat ini, Syekh sampaikan kepada kita ilmu. Ayat ketiga. Ini ilmu untuk muraqabah. Kita sudah tahu global makna ayat. Tidak ada satu pun tersembunyi bagi Allah. Artinya diketahui semuanya. Dilihat seluruhnya. Didengar semuanya. Terlingkup seluruhnya. Dari lepas darinya. Tidak pula di bumi. Muraqabah itu untuk kita ya. Sekarang gimana kita menghubungkan diri kita dengan ayat ini? Di sini, di bumi, di langit. Kalau kita katakan di bumi, berarti apa? Kita ada di bumi? Berarti kita yang tidak mungkin lepas dari pengawasan, pandangan, ilmu, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir dan batin? Ya? Lahir dan batin? Ya, sebab semuanya adalah syai, sesuatu. Sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita rencanakan, kan semuanya sesuatu. Iya, hati kita, darah kita, kita berpenyakit atau sehat, iya, sesuatu kita yang dulu sedang akan datang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fisana di langit, di langit ada kita juga. Iya, kita tidak ada di langit, tapi ada urusan kita. Hah? Ada? Ya berarti cocok jawabannya tadi. Kita harus yakin bahwa semua yang di langit apapun tidak lepas dari Allah, termasuk takdir kita. Iya. Yeah. Di Lauhul Mahfuz. Iya. Yeah. Semua takdir, semua ketentuan yang Allah turunkan, ada ketentuan tiap ada ketentuan setiap tahun, ada ketentuan sekali seumur hidup, ada ketentuan dalam Lauhul Mahfuz yang melingkup. Iya. Yeah. Itu tidak ada lepas dari semuanya dalam lingkup Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ini, maka la ilaha illallah. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah muraqabah. Kita betul-betul diawasi. Karena itu merasalah diawasi. Ini dua makna muraqabah. Iya. Kita merasa yakin diawasi. Jadi muraqabah kita yang mengupayakan, yang kedua keyakinan kita bahwa Allah betul-betul mengawasi. Dua makna itu kedua-duanya ada? Kedua-duanya ada? Iya, yeah. Kedua-duanya ada. Allah mengawasi dan kita semua yang di langit dan di bumi diawasi. Dari lepas deh. Kalau gitu kemana kita? Sekarang lebih spesifik lagi, saat ini juga tidak tersembunyi bagi Allah. Hah? Niat kita tidak tersembunyi, pasti Allah tahu ya, yeah? Kesungguhan kita besar atau tidak, kita sungguh-sungguh atau malas, pasti Allah tahu. Yang datang sekedar mau dagang saja misalnya, pasti Allah tahu. Ya kalau misalnya kita tidak tahu, iya, Allah tahu. Yang datang hanya sekedar mau santai-santai saja misalnya, iya, pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Yakin itu. Nah, lahirlah muraqabah. Sehingga apa? Kita menuntut ilmu dalam muraqabah. Itu muraqabah. Baik. Kemudian ayat yang keempat, waqala Allahu ta'ala inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabb engkau betul-betul bil mirsad. Mirsad mengintai. Betul-betul dalam pengawasan, pengintaian, sehingga tidak akan mungkin lepas. Ayat ini, ayat yang ke-14 dalam surah Al-Fajr. Ayat ini diawali dengan kenapa masih ada bunyi-bunyi itu? Sisa-sisa. Jangan-jangan lepas itu. Baru lepas dia. Jadi tidak sempat. Siapa yang dengar bunyi-bunyi malam tahun baru? Hah? Dengar semua ya? Ada yang hadir di Lestari? Pasti Allah lihat ya. Yang jelas, jangankan yang hadir. Hadir saja, tapi mau ke sana hanya karena alasan tertentu sehingga tidak sampai. Atau yang tidak ingin ke sana, tapi akhirnya terdengar juga, semuanya bisa memahami bahwa letusan-letusan itu menunjukkan semangat. Ya tidak? Semangat menyambut tahun. Tahun apa? Ya, jelas menunjukkan semangat ya. Dan bisa terpungkir itu. Semangat menyambut tahun. Tahun baru Masehi. Saya sekarang kalau Islam sudah safar ini. Sudah tanggal 20-an mungkin. Hah? 18, 19. Hah? Masa lupa kan. Safar. Bulannya masih lagi 19 ya, sekitar itu. Saya tidak tahu pas lihat bulan saja, sekitar ini. Muharram Safar sudah lewat. Kalau kaum muslimin sudah lewat. Berarti siapa? Semangat luar biasa semangatnya itu. Bahkan semangat tahun ini lebih hebat lagi. Mungkin karena semangat banget. Atau karena don't stop. Nggak mau berhenti. Hah? Kayaknya mulai jam 9 sudah meletus. Kalau dulu seingat saya tahun-tahun lalu, nanti mendekati jam 12 baru ribut. Ini jam 10, jam 9, susul menyusul sudah. Lihat semangat itu. Semangat ini menunjukkan, disitulah hancurnya agama. Membesarkan hari raya orang kafir. Terus yang ketinggalan ini, sudah lewat hari raya ini dia masih sudah ini. La ilaha. Ini bencana ya ikhwah, musibah. Baik. Inna rabbaka labil mirsad. Ini ayat ke-14 dalam surah Al-Fajr. Ayat ini awali oleh beberapa ayat yang langsung berhubungan dengannya. Allah menjelaskan kelompok masyarakat yang paling hebat. Dalam menentang. Allah menyebutkan Irama Zatil Imad. Al-yukhlaq mithluha fil bilad. Allah menyebutkan kaum Iram ini kaum Ad, dzatil imad, pemilik al-imad, bangunan-bangunan kokoh. Lihat sifat Allah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak pernah dicipta semisalnya di negeri manapun. Dahsyatnya ni kaum ini, kekuatan bangunannya sebagai tempat untuk bersembunyi dari bahaya. Disusul wa Thamud alladziina jaabus sakhwad. Kaum Thamud, mereka yang telah mampu menguasai as-sakhr. Bangunan batu besar. Lembah-lembah. Lembah terdapat rentetan gunung-gunung. Ini menjadi sesuatu yang teramat gampang oleh kaum Thamud. Justru rumah-rumah mereka berada di situ. Lihat kekuatan mereka. Wa fir'aun dzil autad. Lihat kelompok ketiga. Dan Fir'aun, pemilik al-autad. Autad asal maknanya pasak. Kekuatan yang terpancap. Kemah nanti berdiri ketika ada wasat ini. Menara nanti berdiri ketika ada autad ini. Fir'aun bisa tinggi, hebat karena memiliki autad ini. Allah jelaskan sifat mereka semuanya. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka-mereka yang melampaui batas di negeri itu. Fa'aktaru fihal fasad. Mereka memperbanyak di negeri-negeri itu kerusakan. Ya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Sabba. Allah hujankan hujan. Kalau turun hujan itu disirami hujan. Seperti itu. Allah hujankan mereka sawta adab. Cambuk azab. Setelah itu baru Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabb kamu kalau begitu betul-betul bil mirsad. Sangat hebat dalam mengintai mereka. Tidak bisa lepas. Begitu tiba saat penghancuran pasti hancur. Bagaimanapun hebatnya kekuatannya. Bagaimanapun ngerinya, hebatnya pertahanan mereka. Kekuatan persenjataan mereka. Kekuatan mereka. Kekuatan penjagaan mereka. Kekuatan jasad mereka. Kekuatan semuanya hancur kalau memang tiba saat penghancuran. Kenapa? Tidak ada yang bisa luput dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menegaskan. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabb kamu betul-betul bil mirsad. Al-ikhwah rahimakumullah. Dengan menjelaskan ini, baru semakin nampak ilmunya ini. Berarti inna rabbaka labil mirsad ini apa ini? Menekankan ancaman. Ini muraqabah. Apalagi yang tidak mempunyai kekuatan sama dengan mereka. Dalam penjagaan sama dengan mereka. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Ini ilmu yang mengantar kepada al-muraqabah. Ayat yang selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu, mengetahui kha'inatal a'yun, hanya pandangan, wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan oleh as-sudur, oleh dada. Ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut secara rinci hal ini. Secara umum Allah tahu semuanya ya? Iya. Hal ini Allah sebut secara rinci. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata. Kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala pasti tahu. Hanya ketika disebut mata yang khianat. Ini ilmu yang di dalamnya tersirat ancaman. Bagi mereka-mereka yang mempunyai hati yang khianat. apakah khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, khianat kepada kitab Allah, khianat terhadap saudara-saudaranya, kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui khainatul ayun, khianatnya mata. Ada orang sangat pandai matanya, tidak akan bisa dideteksi dengan melihat matanya. Tidak akan tertipu dengan melihat pandangannya, terpukau dengan melihat pandangannya. Mungkin dalam pandangannya kesungguhan, padahal di dalam adalah penyepelean. Mungkin dalam pandangannya terlihat kesedihan, sementara di dalamlah kegembiraan. Mungkin di dalam pandangannya nampak seolah-olah tahu. Kan bisa dilihat tahu, tapi ternyata hakikatnya dia tidak tahu. Ini khainatul ayun. Aman ilmunya Allah khusus di sini. Walaupun Allah tahu semuanya, tetapi ini disebutin. Sebab ini berhubungan dengan kita, pelajaran bagi kita. Ya khainatul ayun. Ini ilmu mengantar takut dan mengantar kita supaya jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujur kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bersikap yang wajar, jujur, benci, suka. Harus di atas ilmu, di atas kejujuran. Ikhwah rahimakumullah. Wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang as-sudur sembunyikan. Ini sudur, dada. Dalam sudur ada apa? Ada qalb, ada hati. Dalam sudur ada qalb, ada hati. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur. Dan ini dalam babul ikhlas sangat penting ini. Ilmu ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika yang dikubur dibangkitkan? Di sanalah husila akan diperoleh ma fis sudur. Apa yang terdapat di dalam dada. Apa yang terdapat di dalam dada, itu yang akan kita peroleh di akhirat. Ternyata semuanya Allah tahu. Banyak sekali ilmu yang bisa muncul dari hal itu ya. Jadi dalam as-sudur terdapat hati. Biarlah. Baik. Dalam as-sudur terdapat hati. Nah, dalilnya? Dalam as-sudur terdapat qalb. Itu di jasad. Boleh jadi di kepala. Dalam as-sudur, sudur jelas ya, dada ya. Ini sudur yang di depannya kita. Ini sadar kita. Ini sadar. Di situ terdapat hati. Nah, dalilnya lihat dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعَمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ ta'mal qulul lati fis sudur. Ini ilmu penting ya. Ini ilmu melepaskan kita dari mana perpecahan. Para ahli-ahli yang pusing. Sungguh, kata Allah, sungguh besar mata pandangan itu la ta'ma. Tidaklah buta. Tetapi yang adalah hati. Allati yang fis sudur, terdapat dalam asuh sudur. Kalau gitu, di mana hati? Qalb, qulub. Qulub bentuk jamak dari kata qalb. Di mana dia? Terdapat dalam asuh sudur ini. Jadi dalam ada qalb, ada hati. Ini yang paling mendapatkan prioritas. Di hati inilah niat, iya. Di hati inilah keikhlasan. Ini yang mendasari semua ibadah. Sementara Allah, Nabi bernamala amalu, semua amalan pasti dengan ni. Wa innama likulli imrin, sudah lewat pembahasannya, dan setelahnya akan memperoleh sesuai dengan apa? Manawa, apa yang dia telah niatkan. Sementara Allah bilang apa? Yang akan diperoleh terdapat di dalam dada. Dan Allah mengatakan hati terdapat di dalam dada. Kalau begitu di mana niat? Di dalam dada, hati. Jelas? Jadi kalau ada orang, ayo berniat sholat. Nawaitu an usalli. Ini bukan berniat, ini namanya berbid'ah. Ini berucap bid'ah. Nanti tidak tuntunkan. Semua ucapan dalam sholat sudah dituntunkan. Jangan kan ucapan mau sholat, ucapan sebelum sholat juga sudah ditentukan. Azannya sudah ditentukan. Wudunya dan seterusnya. Al-ikhwah rahimahumullah. Jadi Allah mengetahui ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam asuh sudur. Jadi sudur ini rongga, di dalamnya terdapat hati. Ini semuanya Allah tahu ini. Apa yang berada di luar hati, di dalam as-sudur, dan apa yang ada di dalam hati itu sendiri. Sudah paham ya? Sudur. Ada hati. Ini semuanya Allah tahu. Yang ada dalam hati, dan yang di sekeliling hati, yang merupakan sudur. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Kalau kita yakin semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tahu, maka sekali makanya sudah ini. Semua pembahasan agama kembali ke sini sudah. Kita inginkan hati, serahkan caranya kepada dia yang sangat tahu ini. Apapun, banyak sekali ilmu yang kembalinya kemana? Serahkan kepada dia yang mengetahui ma tukhfis sudur. Hanya yang paling hebat adalah apa yang terdapat di dalam hati. Sebab kita tentu menentukan. Sekarang Allah tahu, berarti Allah tahu apa yang masuk, apa yang ada di dalam, apa yang dipertahankan, apa yang merusak hati kita, apa yang membersihkan hati kita. Allah tahu semuanya. Bukan hanya lihat. Bukan hanya lihat kita saja. Ketika kita dapat masalah, hati bermasalah, kita baca ayat ini. Allah lihat, tahu, Allah tahu. Ketika kita salat, hati bergerak, Allah tahu. Ketika kita salat, atau terlambat salat, ada gerakan hati? Yakin Allah tahu? Kalau begitu, ilmu ini wa ma tukhfis sur untuk muraqabah lebih umum lagi. Sama dengan sebelumnya. Kalau tadi inna rabbaka labil mirsad, ini apa? Bertakut. Yang bisa menghancurkan ketakaburan. Secongkak-congkaknya manusia tidak bisa mengalahkan kecongkakan Fir'aun. Kaum Tsamud, kaum Ad. Iya. Sampai Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil, yang tidak pernah tercipta semisalnya di berbagai negeri. Yang kira orang-orang dulu ya. Coba sisa-sisa peninggalan orang dulu. Kira-kira orang berpikir piramid. Di gurun pasir, batunya sangat luar biasa besarnya. Sampai sekarang orang bagaimana orang dulu buat ini? Mereka pusing, gimana caranya dibuat ini? Mereka kaum yang sangat kuat, sangat hebat, tapi itu pun hancur ketika menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka labil, itu ilmu menggesek ketakaburan, kesongkakan, kekuatan mentaati kezaliman, amarah. Iya. Kalau ini yang ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi as-sudur, semua orang punya mata, semua orang punya sudur, dan ini terpakai dalam semua keadaan. Kalau kita yakin ini, maka iraqabah dalam semua keadaan. Ilmu muraqabah dalam semua keadaan. Ikhwah rahimakumullah. Taib, dan apa yang tersembunyi di dalam dada? Kita sudah tahu dalam dada ada paha, hati, kulub. Mana dalilnya? Walakin ta'mal kulubul lati fis sudur, tetapi hati-hatilah yang buta yang ada di dalam dada. Nah, di sini hubungan berarti ada hati, ada mata yang buta. Perhatikan. Dan Allah bilang matanya orang kafir itu tidak buta, melihat. Artinya buta. Berarti ada pandangan mata, ada pandangan hati. Iya. Yes. Ini cermat ini. Ini hati. Sekarang, akal. Di mana akal? Ini? Iya. Yes. Kalau petinju akalnya di sini. Di mana akal? Ini yang banyak pertentangan di dalam. Banyak ahli. Medis, ahli. Ahli, banyak sekali ahli. Kafir, beriman, berdebat di sini. Di mana akal? Coba baca surah Al-Hajj ayat itu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Perhatikan, ketika mereka berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulub, supaya mereka menghati, ya'qiluna biha, ya'qilun dari kata akal di sini. Ya'qilun, berakal dengan hatinya. Ya'qiluna biha, berakal dengan hati. Kalau begitu di mana akal? Di dalam hati. Nah, ini penting ini. Dan saya terlalu pusing. Allah sendiri yang bilang. Allah yang cipta kita. Masa percaya sama profesor dokter yang dongo itu? Dokter usia dia angkat. Manusia. Manusia sama-sama dongo. Mau dikerahkan? Mau kita anggap? Iya. Beri tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus otak. Pikiran. Iya. Kalau ini pikiran. Ini mempunyai tasawur. Dia berpikir, menggambarkan. Tapi akal itu dia. Akal di hati. Kalau sekedar tambah-tambah kali-kali amnya. Orang kafir bisa juga? Hah? Sekarang di sini Allah menyatakan bahwa orang kafir tidak berakal. Mereka tidak punya akal. Punya hati, tapi akalnya enggak ada. Sama di sini, mereka punya mata, tapi buta. Tidak punya pandangan. Sebab hatinya buta. Allah mengatakan orang kafir itu buta, tapi melihat. Ya, lihat-lihat perkara hati. Apa yang mereka buta? Disitulah akal. Mereka mendengar. Dengar. Tapi hati. Mereka berpikir. Punya otak. Dia tahu satu tambah satu. Dia tahu. Ini merah, ini putih. Maju, kiri, kanan. Bahkan ada yang sampai meliti. Meliti perkara sampai sedalam-dalamnya. Itu otak. Tapi akal? Tidak. Mereka tidak punya akal. Siapa yang punya akal, yang beriman. Orang kafir melihat langit dan bumi, matahari dan bulan, gantian siang dan malam. Mereka lihat, mereka pahami, tergambar dalam otak mereka, bahkan mereka teliti lebih dalam. Muncul matahari, yang ini muncul. Di saat muncul malam, siang, bulan, zat-zat ini yang muncul di udara. Bagaimana pengaruhnya laut terhadap hewan, terhadap tumbuhan? Itu otak. Tapi tidak berakal. Orang beriman berakal. Mereka melihat pergantian siang dan malam. Mereka melihat langit dan bumi. Karena hebatnya akal mereka, walaupun mereka belum mengetahui rinciannya lebih dalam, tapi mereka sudah yakin ada penciptanya. Mereka bisa paham itu? Ini akal yang memahami. Penciptanya itu maha baik pasti. Maha sempurna. Penciptanya maha mengetahui semuanya. Kalau begitu, di sini muncul akal. Hakikat akal di sini. Kalau begitu, la illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya lagi. Iya, ini akal. Jelas ini? Di sinilah akal. Yang terdapat di dalam qulub hati. Mana dia terdapat dalam sudur. Dan Allah mengetahui ma tukhfis sudur, sampai yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang kita sembunyikan sedalam-dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Tidak lepas baginya. Lahirlah ilmu apa? Murah. Kekuatan akal ini akan sangat hebat ketika digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya hati semakin kuat, penghati semakin murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai ayat ini. Syekh menutup pembahasan ini dengan mengatakan wal ayat fil bab katiratun ma'lumah. Ayat-ayat dalam pembahasan ini sangat banyak dan diketahui. Sangat banyak dan sangat diketahui. Intinya muraqabah tu ini dalam ayat-ayat yang Syekh sebutkan kepada kita ini mengarah pada satu, menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia fokus kepada nama dan sifat yang menunjukkan penguasa, penguasaan, pengawasan, pandangan, pendengaran, ilmu, ma'iyatullah, kebersamaan. Ini ilmu-ilmu yang mengantar kepada muraqabatullah. Jadi kalau kita ingin meneliti Allah, maka kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar, dan untuk benar ikhlaskan hati, kemudian kembalikan kepada apa yang Allah tuntunkan kepada kita, tuntunkan kepada kita Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan hanya mengandalkan otak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi gunakan hati. Allah Subhanahu wa taala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak tadabbur, memahami Al-Quran? Ataukah dalam kulub? Kulub di sini. Ataukah dalam hati mereka terdapat aqfal, gembok-gembok? Ini dia ini. Jadi tadabbur itu langsung hati. Bukan di otak saja. Karena itu jangan heran, ada orang profesor doktornya ilmu Quran. Katanya sebab apa? Otak saja. Dia tidak mau masukkan ilmu itu ke dalam hati menjadi keyakinannya. Jangan heran orang tokoh agama tinggi agamanya tetap disampaikan ayat. Menurut pendapat saya, coba lihat ilmu yang dia mau dia samakan dengan pendapatnya, kekurangan ajaran yang sangat mengerikan. Jadi cermat ya, tadabbur Quran dengan hati. Otak itu jalur masuk. Hati. Orang kafir terputus di sini. Tidak mau berpikir dengan hatinya, tidak mau melihat dengan hatinya, tidak mau mendengar dengan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menerangi hati kita dan ilmu Quran, menjadikan kita hidup dan mati di atasnya. Allahumma amin ya rahmar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fuad, wallahu a'lam. Pengumuman kepada jamaah punya di atas celengan ada pamflet yang perlu di